mending cara batur, nyoba usaha dagang sorak goreng jeung alus nomor dua. Anu penting lama kuring nyoba, mugi-mugi jalma baros seneng. Kulo balaku anu ngeunaheun ti bapak kelak panasaran, meuli sorak kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna. Batan meuli kode-kode angka, mangka sing gancang gerak boga, lumayan batan katabrak beca. Jual beli lobang ngajual batan meuli, minjem duit modal usaha teu dibere da eueuh borahna. Mending ge milih nyumbangkeun bakat, najan bakatna bakat ku butuh. Tibatan kuring barang penta, mending dagang sorak bari maksa. Loba pisan manfaatna.